Sekarang beta su bahagia deng dia. Jang lai ale ganggu katong dua. Sio nona sudah jua. Beta seng mau bikin ale susah. Cuma dia yang selalu mengerti beta. Selalu ada waktu sanang deng susah. Se menyesal, beta angkat tangan and say goodbye sio nona. Suseng harap lai nona parale mo bale. Dulu bermain cinta jalan mengintip parlente putar balik di belakang baru sekarang ale menyesal. Minta balik ulang sudah jua nona. Beta seng bisa lai mau tarima ale sama-sama di sini lai deng beta. Cuma dia yang selalu mengerti beta. Selalu ada waktu senang deng susah. Se menyesal bet angkat tangan and say goodbye sio nona. Berlalu katong dua pun cinta yang baru. Selalu ada deng beta pigi jua deng dia nona. Yang sekarang deng ale jang ganggu cinta dia deng beta yang lalu. Lupa akang jua nona. Beta suseng harap lai nona par ale mo balik.